Ini penting saya utarakan sanad, karena sebagian kesesatan fatwa itu juga karena enggak punya apa sanad. Soal orderan Mbah Idris balik kau lo untuk melawan fatwa tadi malaikat Eman hukum, saya kayaknya enggak nuruti itu karena fatwa itu jatuh dengan sendirinya. Karena saya yakin enggak ada yang mendengar ya. Nak dilawan corong Jawa mariku mau luhur gitu. Karena pasti sudah jatuh dengan sendirinya. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Jadi semuanya itu sudah jelas. Manusia itu diwatakkan untuk mencintai fitrah salimah. Sehingga dalam tradisi jahiliyah sekalipun ketika Rasulullah mulai dakwah, itu kata orang-orang Quraisy, Muhammad, kalau kamu ingin aneh-aneh itu karena ingin kaya, jama'na laka malan, kita kumpulkan harta, kemudian Anda jadi orang paling kaya. Kalau kemudian Anda ingin dari aneh-aneh itu mendapat perempuan, kata orang Arab jahiliyah sebelum ada Islam, kata mereka juga zawwasnakaha, maka perempuan itu yang kamu cintai, kita akan menengkawinkan, menikahkan kau dengan dia. Artinya adatun nikah itu adat yang dahulu. Dan mulai dulu yang namanya nikah itu melibatkan wali, melibatkan keluarga. Makanya di antara pujian tiba berjanji terhadap keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tarakus sifaha falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummi. Sehingga sifah ini yang definisinya ya jelas, nikah definisinya juga apa? Jelas. Kalau ada orang tertentu yang belum jelas definisi itu sudah dibawa awam lagi. Sudah enggak awam tok, tapi sudah di bawahnya. Di bawah nol. Sehingga enggak usah dilawan orang-orang yang punya nilai kayak kita ini. Karena tadi zaman jahiliyah saja, jika Muhammad kamu ingin aneh-aneh itu, ingin nikah, zawwasnakaha, kita akan nikahkan kamu dengan perempuan yang kamu inginkan. Enggak ada dalam satu riwayat pun yang dikatakan maka saya sewakan atau saya bookingkan, enggak ada. Semua redaksi zawwasnakaha. Itu artinya ada seremonial akad yang bernama apa? Nikah. Makanya dipuji tarakus sifaha falam yusibhum aruhu min adamiu wa ila abilum. Kemudian dalam fikih juga dikatakan nikahul jahiliyah adalah sah, tidak perlu ditajdid. Saya ulang lagi ya. Nikah fil jahiliyah itu tidak perlu ditajdid fil Islam, asal tidak ada mufsid yang ganti. Misalnya begini ya, kita tidak pernah dengar sahabat-sahabat yang masuk Islam kemudian nikahnya ditajdid oleh Rasulullah sallallahu alaihi. Itu menunjukkan peradaban nikah ini ma'ruf. Kecuali nikah ada mufsid yang permanen, misalnya menikahi saudara kandung atau nikahi buliknya atau nikahi mbahnya, dan itu hebatnya enggak terjadi dalam kafir jahili. Jadi semua nikahnya normal dan dengan wali. Sehingga Anda enggak perlu menyangsikan aturan-aturan fikih yang sudah dibakukan oleh ulama. Jadi enggak usah risau sama. Pokoknya sampean yakin saja ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahiqa. Nah, kemudian ini yang makalah yang saya siapkan. Begini, sekarang Indonesia itu dikepung oleh faham-faham keras. Sebetulnya untuk menghadapi faham-faham keras itu yang paling hebat tentu ilmu. Dalam banyak cerita, banyak saksinya juga. Pernah, ini masyhur sekali cerita ini. Saya Sya'rawi itu ketemu orang ekstrim yang mau mengebom orang-orang Islam yang sedang main di bar. Dugem lah kira-kira gitu. Karena di dunia Allah kok maksiat tok, ini baiknya mati aja daripada daripada hidup, daripada ngelai-ngelai bumi gitu. Terus ditanya sama Syekh Sya'rawi, kalau betul mereka jadi mati, aina masiruhum, lalu mereka mati terus kemana? Dijawab oleh ekstremis tadi, ya ilan nar, karena mereka matu fi finil maksiat, mati ketika maksiat. Terus jawabnya si Syekh Sya'rawi, lalu kalau mereka ke neraka itu keinginan Rasulullah apa keinginan kamu? Apakah pernah Rasulullah itu berkeinginan umatnya mati masuk neraka? Ya enggak. Ya sudah, kalau itu enggak keinginan Rasulullah, jangan lakukan. Itu kan satu ilmiah yang luar biasa. Rasulullah enggak pernah ingin umatnya mati dalam keadaan siap masuk neraka. Makanya enggak usah mati pas itu ya. Bener MC tadi, kalau mati milih tanggal dan milih tempat. Ya itu diantara pujian-pujian yang masyhur tuh, yang dulu sahabat ada yang muji Rasulullah itu khuliq ta mubarra'un min kulli aibin faka'an nama khuliq ta kama tasya. Jadi itu sebenarnya makalahnya sahabat, tapi yang untung Mustafa Atif karena dapat uang banyak dari nyanyi. Jadi itu sebenarnya makalah normal dari pujian seorang sahabat, tapi yang untung Mustafa Atif. Mungkin yang untung juga pengundangnya karena ternyata badi ya. Tapi itu makalah itu. Nah, cerita Imam Sa'rawi tadi, Sa'rawi Mutawalli ya. Mufassir itu. Saya punya kitabnya itu 27 jilid. Saya sebagai peneliti itu ya ndak tasdek-tasdek amat karena saya butuh adit ya, butuh penguat itu. Dan penguat itu pula yang saya bawa ke sini. Ya ini saya baca terjemahnya dulu, nanti saya baca Arabnya supaya dapat barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Jami'ul Kalim. Nabi pernah didatangi seorang Bedui. Bedui itu Arabi, orang kampung. Minta sama Nabi, karena Nabi itu udah orang kaya, tentu kira-kira saya bayangkan ya dikasih 50 ribu atau 10 ribu. Si Arabi ini tidak terima, dan tidak terima ngomong di depan umum. Ketika Rasulullah tanya, apa saya sudah baik sama kamu? Kata si Arabi tadi, tidak. Karena kamu kikir hanya ngasih saya segini. Sahabat hampir marah saja karena Nabi tersinggung gitu. Tapi Nabi lalu mengajak orang itu ke dalam rumah. Kira-kira kalau Indonesia mungkin ditambah 200 ribu atau 300 ribu. Kemudian, apa ini cukup? Ya cukup. Kamu sudah puas? Ya puas. Fajazakallahu min ahlin wa asyiratin. Dipuji-puji Nabi. Kemudian kata Rasulullah, ayo kita keluar. Keluar nemuin khalayak begini. Khalayak rame. Kamu tadi mengkritik saya, menghujat saya di depan umum. Maka kamu sekarang harus memuji saya di depan umum supaya clear. Akhirnya mau dia, oke kita mau. Akhirnya muji-muji bahwa Muhammad orang baik, dermawan gini. Setelah itu dia pulang. Hebatnya Rasulullah ketika pulang kata Nabi begini, sabda Nabi gini, kalau saja dia pas benci saya itu kok mati. Saya ulang lagi, kalau saja dia pas komentari saya buruk tadi kok mati, maka dia mati sebagai min ahlin nar karena berstatus pencaci maki Nabi. Akhirnya dia muji Nabi itu lewat disuap, lewat dikasih uang lagi. Loh itu sudah sah. Jadi saking baiknya Allah, Islam suapan itu juga sah. Itu kan muji Nabi itu karena disuap. Makanya ini penting. Sehingga dalam khazanah Islam itu memang agak aneh-aneh. Jadi di antara ceritanya dalam hukum-hukum Islam itu ada orang fasiknya minta ampun, tapi minta karena iman sama hadis bahwa nanti kalau ada orang mati disaksikan orang dua, apalagi kalau empat, min ahli jannah, maka dia min ahli jannah. Itu dia fasiknya minta ampun, nyewa orang, nanti kalau saya mati bilang saya orang baik. Betul, setelah dia mati bayar. Ini baik. Satu kampung gak ada yang percaya ini saksi bohong. Tapi sama Allah diampuni karena kesaksian suapan. Lalu berarti jenengan ngalalo suap ya ndak, saya ada ngalalo suap, ngalalo sedekah. Karena sekarang kalau ada caleg bayar katanya sedekah. Ya sedekah terpaksa. Ini penting saya utarakan karena apa? Allah itu menilai itu gak sama dengan pikiran kita. Makanya kubu sebelah ini terlalu ekstrim, memaksa Allah berpikiran kayak dia. Satu karena kurang ngaji, nomor dua ya tadi emosinya lebih tinggi ketimbang intelektualnya. Ini penting saya utarakan. Ternyata orang yang nyuap tadi apa nilainya plus, yaitu dia iman sama dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau yang namanya saksi itu penting. Cuma dia mendapat cara itu lewat suap, tapi kan iman kalau dawuh Nabi itu benar, kalau ada saksinya pasti min ahlil jannah. Terus dia nyari saksi, harus dibayar. Sekarang sama iya 1 juta nah. Sekarang saya tanya di KPPS atau di mana-mana, saksi pemilu itu dibayar enggak? Dibayar sah apa enggak? Sah. Jadi kadang kebenaran itu harus dibayar. Ini penting saya utarakan karena ada orang perempuan cantik dirayu, digaji supaya main di niklab, dibayar jadi orang maksiat. Lalu mungkin ada ustadz gaji dia, bayar dia supaya mondok. Gak tahu terusannya apa, terus dibawa jawab anda gak tahu saya. Pertanyaannya ketika kamu bayar kemudian jadi santri, itu kamu dosa nyuap apa dosa sodako membiayai proses kebenaran? Sodako. Tapi kalau yang bayar untuk jadi pegawai niklab maka membiayai kemaksiatan. Maka pembiayaan ini penting secara fikih, arahnya kemana? Ke hak apa ke batil? Sehingga di Fathul Mu'in diterangkan misalnya ada orang layak jadi pemimpin dan kemudian rivalnya itu orang yang menyesatkan atau calon perusak bangsa. Ya, maka calon pemimpin yang soleh itu wajib berkompetisi meskipun bibadlil mal. Karena kalau yang mimpin orang fasik, kampung ini rusak. Kalau yang mimpin orang soleh, kalau gak bayar juga gak jadi. Maka wajib bayar. Lah yang soleh bayar ini berstatus sodakoh, tapi yang batil ini berstatus suap. Kenapa demikian? Karena yang namanya riswah atau ada yang baca riswah adalah pembayaran untuk mengehakkan barang batil dan membatilkan barang hak. Sementara pembiayaan orang soleh adalah untuk memperkuat hak. Nah orang itu gak tahu, yang ngajinya gak hatam-hatam itu taunya pokoknya ar-rosi wal-murtasi benar. Gak, tapi gak pernah mikir, lalu definisi riswah atau ruswah itu apa? Ini bukan provokasi supaya semua calon fil apa bupati gubernur nyuap, enggak, hanya nyuruh mereka sodako saja. Jadi kalau nggak jadi, tapi sodako betul ya, kalau nggak jadi ya tetap ikhlas mau dari awal memang sodako. Nah, soal geremeng ya bawaan manusia gitu ya, ya nggak apa-apa namanya tetap geremeng. Ini penting saya utarakan, makanya menurut saya itu bangga dengan Pak Hamid karena sepupu mbah saya itu karena alimnya. Meskipun banyak orang mensifati beliau wali dan memang wali betul, tapi saya tetap menstatuskan beliau orang alim yang dari kelaziman alim itu beliau wali. Jangan dibalik, wali dulu baru alim. Karena dalam beliau orang lasem dan kaidah di lasem itu fakullu alimin waliyullah walaysa kullu waliyillah aliman. Jadi kalau kaidah di daerah Jawa Tengah itu semua orang alim pasti wali, tapi kalau wali tidak mesti alim. Sehingga kalau menstatuskan alim itu keren, kalau di Jawa Tengah status alim itu keren. Dan soal keramat yang kaitannya dengan Mbah Mun itu masyhur itu dulu ketika Mbah Hamid santai-santai sama Pak Detaibur sama keluarga lah. Beliau mau istirahat, kemudian yang datang Kiai Maimun, Mbah Mun zaman itu masih dipanggil Gus. Sopo Pur, ada Pak Taibur di situ. Kata Pak Detaibur, saya kalau manggil Pak De itu Gus Mun. Dan itu Mbah Hamid ngendikan rojulun alimun waliyullah. Itu orang lelaki yang alim yang waliyullah. Jadi beliau muji Mbah Mun juga alimun dulu, rojulun alimun wali. Ini penting saya utarakan karena kesanatan keilmuan beliau jelas dari beberapa keluarga di Lasem. Karena di daerah Fakhriyah itu yang tempat lahirnya Mbah Hamid juga lahirnya Mbah saya. Itu mbah-mbahnya sudah orang alim, termasuk Kiai Sidik Jember itu juga lahirnya di kawasan pondoknya Mbah Hamid Fakhriyah. Kemudian Kiai Sidik punya anak yang namanya Ahmad Sidik yang jadi apa? Rois Am, yang sekarang ada Gus Firjan macam-macam, itu semuanya juga keluarga Lasem. Nah saya cerita keluarga ini penting bukan karena tafakhur atau tabai, bukan, karena Allah itu membuat satu tradisi besar memang lewat duriyah. Sehingga Allah ngendikan misalnya ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wastabaina. Karena tanpa duriyah itu enggak ada tradisi, enggak ada kultur. Misalnya saya menjadi hafal Quran, dulu bapak saya itu tiap zaman Pak Hamid masih sugeng, yang semaan di sini itu pasti bapak saya, namanya Kiai Haji Nur Salim. Kadang diajak baca Quran di kamarnya Kiai Hamid. Karena kalau bapak saya itu mantu ponaan sama Pak Hamid. Itu dulu bapak saya memotivasi saya supaya hafal Quran itu gini, hak kowe kudu hafal Quran. Nak kowe ra hafal Quran, iku kepaten obor. Engko anak merapal luwe duwe alasan. Jadi kalau ada Gus tidak alim itu mesti salah bapaknya. Karena kalau bapaknya bisa baca Wahab, anaknya mau baca Primbon itu malu. Tapi kalau bapaknya sudah bacanya WA, anaknya jadi Primbon. Era cucu sudah dukun. Era cucu sudah kayak Dimas Kanjeng nanti, itu pasti. Karena enggak ada rasa malunya. Tapi kalau bapaknya alim, baca Wahab misalnya, juga kona'ah, anaknya juga itu figurnya. Terus cucunya juga gitu figurnya, makanya disebut zuriatam ba'duha minta. Ini penting. Dulu Mbah Mun itu sering ngijazahi saya, itu persis ijazahnya Bapak, ijazahnya Mbah Hamid. Kalau punya amplop itu ya dibeda-bedakan, ini amplop dari tamu, ini dari pejabat, ini dari orang fakir. Sehingga penggunaannya juga sesuai itu, tidak serampangan. Karena dianggap amanat, kalau kita salah tasarruf maka menjadi hisab. Kalau sekarang enggak salah dikumpulkan. Orang desa salam template wadul titik kuru wedus kuru. Ambek guse dikutuku HP seri terbaru itu kan kasihan itu. Padahal sing salam template itu ibunya kerja di Malaysia. Mungkin gelantungan ngecat tembok di Malaysia. Hasil salam template dienggo Gus tuku HP terbaru itu kan enggak imbang. Nek dikutuku tasbe kan sumbut. Ini bukan nyindir tapi ngamuk jadi. Jadi ini penting karena semuanya itu ada hisabnya. Walatus alunna yauma idzin anina. Karena tradisi ini harus kita teruskan ala qadri istitaah. Karena itu nanti yang mengawal ilmu. Kemudian termasuk tradisi mengakui santri goblok, ini penting. Itu enggak ada santri sebarokah santri goblok. Makanya dulu Mbah Mun, Mbah Hamid, kiai-kiai alim itu kalau sama santri goblok ya enggak benci. Enggak kayak sekarang semua orang bikin sekolah unggulan. Sekolah unggulan itu kritik saya, hanya memproduksi orang-orang yang nantinya mendapat. Kalau kamu punya santri hafal Quran, nanti hadiahnya umroh. Langlanya umroh, santri pinter hadiahnya beasiswa. Tapi hubungannya sama negara itu mendapat. Sementara santri yang goblok hidup di pedalaman Kalimantan, karena di sana belum ada masjid, bikin masjid dia. Sebagian hartanya dipakai masjid, sebagian hartanya dipakai bangun masjid. Ini yang goblok pendiri masjid, yang pinter pengajian di masjid dibisarohi uang kas masjid. Artinya gini, ya kalau halalnya halal, tapi kita mbok yoroh hikmahnya orang-orang goblok itu. Supaya kita tetap ngaji, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semua ini ada gunanya, subhanaka ma khalaqta. Jadi semua ini ada gunanya. Maka bagi santri-santri yang goblok, tolong nanti saya di Fatihai, karena saya ini pembela Anda. Loh yang ngomong biar saya, karena saya terkenal santri pinter. Kalau yang ngomong sampean goblok kan gak ada yang percaya. Oh padune podo gobloke kan gitu. Yang ngomong harus saya. Saya itu niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kalau ada santri serabakat pinter itu diwarisi sak surat wis nang mulai wis pinter. Banyak itu. Balighu anni walau ayah, ada sahabat ngaji hanya diajari idza zulzilatil ardh, sudah kamu pulang, sudah pinter. Karena betul. Sekarang coba dia ngenangan, ada santri alim alamah, mungkin bakasnya furu'iyah, gimana hukumnya Jum'atan jumlahnya itu 40 kurang atau 40 pas imam, kemudian ada yang batal satu, hukumnya gimana? Dia mikir furu'iyah, sementara yang goblok dia di desa tertinggal gak ada masjid, piye carane gak masjid? Ini bikin aslul ibadah, yang sini sudah khilaf tentang yang gak penting. Jadi orang goblok kadang lebih keren. Akhirnya apa? Duriannya yang goblok nanti jadi orang alim alama ngekholi wong goblok karena pendirinya biasanya orang pati pinter. Itulah Allah Subhanahu wa taala, ada bikin sesuatu itu sia-sia. Nah, saya ini korban ilmu itu. Akhirnya santri saya banyak yang enggak jelas. Ya, tapi ya saya terima saja. Saya santri itu macam-macam. Ada yang profesor, ada yang doktor, ada yang goblok, ada yang baru tobat kemarin. Ada yang Cina lagi senang ahli sunnah wal jamaah, macam-macam. Semuanya ngaji sama saya. Karena saya tetap berkeyakinan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini penting saya utarakan karena khazanah kita ini jangan digerus oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Pernah ada di hadis Muslim, ini cerita di Sahih Muslim. Ada seseorang sedang sujud kemudian diinjek oleh orang fasik. Saya ulang lagi, diinjek. Rokobahnya, yang diinjek itu rokobahnya. Lehernya itu diinjek sama orang fasik. Kemudian si yang sujud tadi bersumpah wallahi la yaghfiru Allahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Itu Allah kemudian mewahyukan sama Nabi di zamannya. Wahyunya adalah man dzallazi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulan. Laqad ghafartu dzunuba wa ahbattu 'amalak. Siapa yang mencantut namaku dengan menstatuskan saya tidak bisa memberi maaf. Sungguh orang itu saya maafkan dan yang ahli ibadah amalnya tak cabut semua, tak hapus semua. Karena Allah itu enggak boleh distatuskan sesuai keinginan kita. Kita sedang soleh terus mengatakan orang lain tidak soleh, Allah tidak akan ngampuni. Ngampuni tidak itu wilayahnya Allah dan Allah yaf'alu ma yasa. Dan Allah berkali-kali memaklumatkan dirinya ya firu lima yasa wa yu'adzibu man yasa. Tapi ini kubu sebelah nyifati Allah hanya wa yu'adzibu, kubu sebelah kan gitu. Tidak pernah kalau Allah disifati yaghfir. Bagaimana Allah enggak tersinggung? Allah selalu distatuskan yu'adzib. Itu kira-kira kalau Allah kan gini, saya ini bisa yu'adzib, bisa akhfir, kenapa status saya tinggal yu'adzib? Ini ngaji di mana? Khatam enggak gitu kan gitu. Makanya resikonya ahli sunnah itu masyhur tuh Pak Hamid Pasuruan, tamu macam-macam diterima. Ketika orang benci Golkar itu ada tamu dari Golkar juga diterima. Ketika orang enggak mau diberi hadiah oleh orang Golkar, Pak Hamid ya diterima. Bilang ke bapak, mengaku lo mau wainur, duit enggak ada gunanya di sing marai rawan hisab itu kan kamu dapat uang enggak jelas kemudian kamu pakai pribadi. Kalau orang-orang soleh kan enggak pernah dipakai, kan aman saja. Loh, di hisab apanya? Wong hanya pralon, kalau istilahnya Pak Hamid itu pralon. Datang diberikan orang lagi, datang diberikan. Kalau kena kamu kan hisab, terus kamu nyate makan warak glegeken, nah itu uangnya enggak jelas dipakai nyate glegeken, ya mesti hisab. Kalau enggak jelas ya disedekahkan. Kalau ingin bebas apa? Hisab. Tapi kalau sering sedekah biasanya enggak bebas dari miskin. Tapi kalau kamu wali kan tetap kayak Pak Hamid itu masyhur bisa kok. Tapi kan enggak jadi miskin. Kamu enggak terkenal sahok tapi miskin. Ini enggak wali. Ini penting. Jadi kebanyakan orang ekstrim karena mensifati Allah Ta'ala itu hanya dengan status yu'adzib, tidak dengan status yaghfir. Dan itu mereka harus ngaji lagi. Kurang apanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi sebagai manusia benci sekali sama pembunuh Hamzah karena qatilu ahabban nasi ila Rasulillah. Yaitu sama Wahsy. Siapa yang enggak tahu Wahsy? Qatala ahabban nasi ila Rasulillah itu qatala Hamzah. Dan ketika Nabi nyuwun sewu maksud-maksud no Wahsy, Allah malah nurunkan ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim. Ada pilihannya aw yatuba alaihim. Apa yang terjadi? Justru Allah mentobati Wahsy. Memaafkan Wahsy, mentobati Wahsy. Ada sahabat yang dipuji Nabi Hamamatul Masjid, akhirnya Su'ul Khotimah. Kita tahu ceritanya siapa? Sa'lab. Makanya kata Mbah Mun sering cerita ke saya. Akeh banyak orang darani saya itu tidak jelas, kata Mbah Mun. Karena saya sama siapa saja baik, sehingga banyak yang nuduh saya itu tidak jelas. Kata beliau, ulama paling jelas ya saya ini, karena masih orisinil, kata beliau. Tapi pakai bahasa Jawa, karena tadi Mbak Idris bilang ada yang MA ya, Mbah, Madura asli tadi. Makanya saya terpaksa bahasa Indonesia. Kata Mbah Mun, ulama paling jelas ya saya. Karena saya menyikapi siapa saja baik, karena di hati saya hanya membaca laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adziba. Kenapa kamu menfonis si A buruk? Bisa saja nanti baik. Yang sedang baik bisa saja nanti bu. Kalau nasib seseorang enggak jelas, kenapa kamu sikapnya jelas? Nah, ini orang-orang enggak ngaji itu memaksa orang lain jelas. Ini kubu sebelah pasti salah, ini pasti benar. Oh, manusia kok dipasti-pastikan gimana? Kita ini tidak nabi. Kalau nabi maksum pasti benar. Kalau sampean? Maksum bisa. Jadi ketidakjelasan para ulama ini berdasar konstitusi tadi bahwa itu wilayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting saya utarakan. Jadi penting sekali. Jadi orang yang sedang fasik sekarang bisa saja nanti tobat. Yang sedang sekarang soleh bisa saja nanti masalah. Sehingga Rasulullah tetap mengajarkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Jadi kalau ngaji itu khatam. Khatam itu begini misalnya ya. Saya pernah ngaji Ihya, belajar Ihya khatam. Bahkan saya punya takrirannya berdasar kitab Ithab, sarahnya Ihya. Kalau ingin tahu sanadnya sarah Ihya ya misalnya Gus Idris ini, Le Idris ngaji Mbah Hamid Pasuruan, ngaji Mbah Dimyati. Mbah Dimyati ini ngaji sama kakaknya Kiai Mahfud Termas. Kiai Mahfud ngaji sama abahnya Kiai Abdullah. Ki Abdullah ngaji sama abahnya Ki Abdul Manan. Ki Abdul Manan ini mulazim terhadap Sayyid Murtado apa Az-Zabidi. Jadi kalau santri Salafiyah ini ya kira-kira topkoh Sabiyah. Karena Mbak Idris Sadisa ya kira-kira sampean itu dari pengarang Ithaf itu baru topkoh berapa? Sabiyah, masih keren. Turun pitu. Masih kaya lah. Lah kamu kok miskin? Turun ke wolu katanya. Jadi nanti kalau kah masih keren. Itu sampai lo sampean ngaji kitab kalau khatam. Saya ulang lagi, kalau khatam itu memang ada bab-bab di mana ulama itu harus tegas, harus tafrik bainal haqqi wa bainal batil. Oke, itu bagus, mana yang hak mana yang batil kita bedakan di bab itu bagus. Tapi kalau nanti kamu ngaji bab tawadhu, lihat di Bidayatul Hidayah atau di semua kitab tasawuf, bab tawadhu itu kalau melihat kamu orang kafir, kamu melihat orang apa? kafir. Ini asoma akufri, ini maksiat wajar dia kafir. Saya ini muslim kok maksiat. Fadham bi akbah, maka dosa saya lebih buruk. Melihat orang tua, mesti hada aksaru ibadatan. Ini lebih tua, mesti ibadahnya lebih banyak. Nanti kalau melihat anak kecil, hada ashoru minni sinnan, pasti maksiatnya banyak saya. Sehingga terus evaluasi gitu, sehingga enggak pernah takabur. Saya misalnya di sini, saya ini kan gayanya keren, duduk di atas sampan di bawah. Gayanya tok, hakikatnya sampan lebih sombong karena memerintahkan saya. Jadi panitianya itu, makanya saya merasa tawaduk saja meskipun berdiri. Karena hakikat saya ini makmur, diperintah. Panitia ini, penyelenggara ini amir, pemerintah. Kira-kira sombong mana? Itu sekali saya tidak memaafkan, finnar itu. Tapi insya Allah tak maafkan. Iya masih insya Allah. Jadi ini penting. Jadi mbok ya, orang-orang yang ekstrim itu mikir keinginan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu umatnya meninggal dalam keadaan baik. Makanya benar tadi notulen tadi, kalau doa, kalau ingin mandi itu memang harus ada jadabnya. Tapi yang asli loh ya, jangan-jangan gaya-gayanan. Ya asli betul, yang enggak khilaf memang asli. Itu ada seorang wali doa di depan Nabi itu begini, ya Allah saya harus jadi orang soleh. Allah dia harus-haruskan, itu kan enggak sopan ya. Ya Allah saya ini harus jadi orang soleh. Kenapa? Sekali saya soleh, maka surah habibu, yang senang kekasihmu. Sekali saya fasik, maka yang senang musuhmu, yaitu iblis. Tinggal jenengan milih mana, nyenangkan kekasihmu apa nyenangkan musuhmu. Akhirnya ada dapat aku, ya sudah soleh aja soleh ini kok. Doa kok neror orang ini. Kira-kira gitu. Jadi ya Allah, saya harus jadi orang soleh. Kalau saya jadi orang soleh, surah habibuk, yang seneng kekasihmu. Kalau saya jadi orang fasik, yang seneng musuhmu. Sebenarnya tinggal milih saja, menyenangkan kekasihmu apa menyenangkan musuhmu. Kira-kira Allah seneng mana? Seneng menyenangkan? Wah itu doa paling mustajab. Tapi syaratnya harus anti bikolbin dan dari... ijazah enggak mandi, itu ijazah enggak mandi. Maka ini enggak saya ijazahkan. Nanti kalau kamu ngalami isek sendiri, ngalami wujdi sendiri, terus ngalami itu insya Allah makbul. Ini namanya gaya-gayaan copy paste, enggak diterima itu. Jadi wali-wali dulu itu kalau berdoa itu sederhana, tapi dari hati yang paling dalam. Makanya Nabi Musa itu terkenal, orang paling seenaknya sendiri itu Nabi Musa hubungannya dengan Allah. Tapi sama Allah dimaafkan, karena orisinil, enggak bikin-bikin. Rasulullah juga itu, kalau sudah marah itu doanya gitu. Cuma celakanya ditiru Nira Warisman dulu itu. Nabi itu ketika perang Badar itu jelas kalah, gak mungkin menang, sudah jelas kalah. Nabi hanya 313 orang kafir, 1000 dengan perlengkapan apa? Sudah lengkap semua. Setelah perang dilihat itu jelas kalah. Seri awal ya memang kalah betul. Doanya Nabi apa? Allahumma intuhlik hadil isobah lam tu'bad badal. Ya ampun Gusti, silahkan bikin kalah. Tapi rawono sing roh najinan pengira pun lahiran jenis ada di pengiran serono sengkroh. Gak ada ibadah intuh lik hadith isobah lam to'bad badal yo. Kalau engkau menghancurkan kelompok saya ini jenengan sebagai Tuhan tidak ada yang nyembah lagi, karena yang nyembah tinggal kelompok kita. Tapi yang ngendikan Nabi, kalau kamu niru tidak bisa, tidak bisa kamu doa, ya Allah saya ini santri salafiyah, kalau saya bodoh menjadi presiden buruk terhadap alumni salafiyah. Gak apa-apa sekali-kali doa gitu. Tapi kata Allah lainnya masih banyak. Tapi itu syaratnya tadi, harus ada al-wujdi wasima. Jadi makanya Imam Ghazali punya kitab al-wujdi wasima. Karena ada masrob, ada syarob. Jadi wali ngikuti para nabi itu ada masrob, ada syarob. Sehingga perasaannya itu beda. Saya punya sekian contoh, makanya tadi saya bilang di sini yang cerita nanti tak baca Arabnya ya, tabaruk dengan jamil apa kalim. Jadi Nabi menyontohkan gini ya, hubungannya Nabi dengan umatnya itu kata Rasulullah ibarat orang punya unta atau sapi yang susah, yang sarodat, sarodat itu berat. Kalau bahasa sini apa itu? Yang larat ya pak? Melayu. Terus orang-orang lain ingin membantu. Kubu sebelah ingin bantu, tapi ketika mereka ingin bantu malah unta ini tambah lari karena asing. Semua selain pemiliknya ini kan bagi unta itu asing. Jadi mau dibantu ditangkap tambah lari, karena ini orang asing semua. Ngajinya agak jelas, asalnya agak jelas, tapi mau ikut ngurmat Islam ini asing semua. Akhirnya Nabi, kata Nabi, yang punya unta tadi datang, kemudian ngambil rumput, terus unta itu dipanggil, kemudian unta itu ngikuti. Kata Nabi, ibarat saya seperti itu. Kalau saya yang memimpin Islam, saya yang merahmat umat saya, maka umat akan mudallalah, akan nurut. Tapi kalau yang rumat kalian, malah Islam menjadi kacau. Kenapa menjadi kacau? Karena tadi nyifati Allah saja salah. Orang Islam-Islam baik dihukumi kafir hanya karena tahlilan, hanya karena manakiban dihukumi kafir. Sekarang inginnya Nabi orang menjadi muslim apa kafir? Inginnya Nabi orang menjadi muslim apa kafir? Muslim. Lalu gara-gara melakukan perilaku tertentu dihukumi kafir. Iya, jara wali songo musyrik, nyekel patok musyrik. Katanya minta sama mayit. Padahal saya andekan jadi mayit itu dijarahi sampean enggak seneng. Enggak senengnya karena ya kadang murid itu jari gurunya ya kurang ajar. Masa gurunya dibilang gini, "Ya Allah, in kana muhsinan fazid fi ihsani, wa in kana musian fata jawas andu." Kata gurunya, "Salat tenan darani in kana." Makanya saya enggak suka zaman ziarah ke saya. Kecuali doanya ditasihkan dulu ke saya. Makanya enggak boleh ziarah itu pada Nabi, bisa murtad kan? Coba itu baca di depan Nabi, murtad enggak? "Ya Allah, kali ini baik maka gini, kalau buruk." Masa Nabi baiknya in kana? Lah orang-orang yang menyerang kita kan, itu enggak ada zaman sahabat doa seperti itu. Ya mesti enggak ada, mana mungkin sahabat baca itu di depan Nabi. Masa Nabi didoain, "Ya Allah, kalau dia baik maka fazid, maka kalau dia buruk." Ya enggak mungkin. Lah mereka nyerang kita itu enggak ada dalam sejarah sahabat. Ya sahabat kok nahlili Nabi doa Nabi. Mau didoain maghfir lahu. Kan ngenyek kanjeng Nabi, kanjeng Nabi didoain maghfir lahu. Ya mesti saja sahabat enggak akan tahlilan. Yang kampudut itu Rasulullah, bahkan diistilahkan kampudut saja salah, intaqala ila rafiqil ala. Nah kalau sampean harus ditahlili, kalau enggak yang rokok betul. Amalnya pas-pasan, dosanya berkelanjutan. Konda gimana? Punya tanah warisan yang hasil ngerebut milik orang lain, kamu sudah mati, dipakai anak cucumu, ini berkelanjutan enggak dosanya? Berkelanjutan, berseri-seri. Mereka kalau nyerang kita kan, sahabat tidak melakukan itu untuk Nabi, ya nggak mungkin lah sahabat mendoakan itu pada Nabi, kan nggak mungkin. Coba kalau kamu jadi mayit, terus kamu gurunya, terus ada murid kamu bilang, "Allahumma ingkana musinat fazid fi isani, wa ingkana musian fatajawas anu." Mesti kalau kamu bisa bangun, bangun. "Ya Allah, cong, cong, meyakini saya soleh itu masih ingkana." Kalau guru saya soleh, maka. Kalau guru saya buruk, maka. Itu kan taklek namanya, apa? Itu kan kurang ajar. Lu saya tidak pernah doa gitu di depan Muhammad Rasulullah, tidak pernah. Saya kalau doakan bangun ya tidak pernah gitu. "Allahumma ali darajati fil jannah" gitu. Saya tidak pernah, ingkana tidak pernah. Karena andekan itu saya juga sama engkau. Cuma kalau ada orang doa di bangun gitu ya karena orang lain ya tak biarin. Tapi saya tidak bilang amin, ya biarin aja sudah. Tapi kalau santri sarang enggak usah lah doa ya apa? Ingkana. Masuk meyakini solehnya gurunya kok nunggu apa? Ini bukan ijazah, ini marah, ini sedikit, jadi pelurusan ini. Saya ulang lagi, ngaji itu harus khatam. Pentingnya khatam tadi, kalau di bab tafriq bainal haqqi wa bainal batin, seakan-akan kubu sebelah ini benar karena tegas. Tapi kitab itu tidak hanya bab itu, juga ada bab tawadu. Di bab tawadu itu, misalnya kita melihat orang kafir, ini wajar maksiat, kan dia kafir. Masa saya mukmin maksiat. Dan ini kafir bisa saja nanti husnul khotimah. Saya muslim bisa saja suul khotimah. Sehingga tetap tawadu. Melihat yang lebih sepuh ini aksaru ibadatan minni. Melihat yang kecil asghor berarti aqallu maksiatan minni. Sehingga melihatnya itu tawadu. Jadi kalau di bab tawadu semuanya orang itu mungkin. Nah di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ketika malaikat Jibril bilang, "Muhammad, orang yang mendustakan kamu saya tungkepi gunung biar mati semua." Kata Rasulullah, "Saya berharap keluar dari tubuh mereka min aslabihim, dari keturunan mereka orang-orang sing mukmin." Sudah karuan kafir saja Nabi tidak berhenti berharap. Jangan-jangan nanti keturunannya mukmin, dan itu betul. Kita tahu Abu Lahab punya anak Darrah itu mukminah, Abu Jahal punya anak Ikrimah juga mukmin. Dulu Walid bin Muhirah musuh besarnya Rasulullah punya anak Khalid bin Walid. Sekarang orang-orang yang abangan enggak hafal Quran, kadang anaknya hafal Quran. Lewat program PTBG, kadang ngapal Quran malah anaknya tidak hafal. Makanya kalau pas wisuda sampai bingung, gurunya itu sampai nangis. Kenapa nangis? Ini anaknya orang enggak hafal Quran, tak bisa udah hafal. Saya gurunya enggak hafal kata. Lah kenapa bisa jadi hafid? Karena guru sewaan kata. Itu banyak sekali. Ini penting saya utarakan supaya ekstremitas itu berkurang. Logika-logika yang dibangun ulama itu ngikuti riwayat. Agama itu ngikuti riwayat, bukan sekedar akal. Saya punya contoh ketika kitab Ihya menutup kitabnya, yaitu Imam Ghazali. Itu ada dua orang, ini di akhir kitab Rojak dan dipakai menutup kitab Ihya sebagai rojaknya Imam Ghazali. Ada dua orang min ahlinna dipanggil sama Allah. Ini sekaligus ijazah, kali ini ijazah betul. Yang dipanggil ke surga itu masih muqayyad dan biangkalil jahim, masih muqayyad, masih dibelenggu sama atribut neraka. Terus sama Allah ditanya, piye jong kabarin rokok, wah syarro makanin gusti mun rokok jenan takokno sekarang ra enak jen. Terus kata Allah, ya sudah kamu kembali ke sana karena kamu memang orang fasik. Itu lari, semangat mau ke neraka, ini ijazah. Semangat disuruh kembali ke neraka itu semangat lari. Allah tanya, "Lho jong kenapa kamu semangat?" Ya Allah, saya ini sudah kapok. Dulu ketika di dunia kamu perintah, engkau perintah, saya tidak semangat. Maka kali ini jenengan perintah, saya semangat. Karena saya sudah kapok. Setiap engkau perintah, saya tidak lari semangat ke neraka. Nah, barokahnya semangat masuk neraka ini. Kata Allah, ya sudah, kamu di surga saja. Maka ijazah, nanti kalau ada pengumuman, silahkan masuk neraka. Kamu harus lari sekencang-kencang. Karena itu perintah Allah, apa? Yang ketika kita di dunia kalau diperintah malas, malas-malasan. Kalau kamu diperintah sholat subuh jamaah kan malas-malasan. Dan itu menjadi kita masuk neraka. Sebagai kafaroh itu ya Allah, karena ini perintah engkau, saya tidak malas-malasan lagi. Wis ngembalikin rokok, lari semangat. Allah akhirnya haru, dimaafkan. Panggil lagi, sudah di surga saja. Barokahnya semangat masuk neraka. Nah ini ijazah ini. Ya diterima ya. Kok enggak semangat diterima ya. Yang kedua enggak. Sudah kamu kembali ke neraka, pelengahan gitu. Enggak semangat. Allah dilihat terus enggak semangat. Kenapa kamu tolah-toleh? Ya Allah, saya enggak pernah ngira ketika engkau manggil saya ke surga, kemudian engkau kembalikan lagi ke neraka. Ya sudah di surga saja. Barokahnya khusnudzon. Jadi ini ijazah, kamu milih dua itu, milih yang mana terserah. Artinya apa? Logika kamu itu tidak mesti masuk apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu logika kamu kan tidak masuk, tapi Allah yaf'alu ma yasha. Ini penting saya utarakan. Nah, tapi orang-orang ekstrim itu maunya nyifati Allah nifatatus yu'adzim yantakim jabbar qahar. Sifatnya Allah ta'ala itu 99. Kenapa apa kamu hanya satu? Jadi tetap saja menghadapi fenomena seperti ini tetap laisa laka minal amri se'un aw yatuba alaihim aw yu'adzim. Sehingga setahu saya, Mbah Mun, Mbah Hamid Pasuruan, guru-guru kita, habaib yang alim-alim itu melihat tamu macam-macam ya dilayani semua. Karena ini ngadepi fenomena sosial yang semuanya tidak jelas. Kalau enggak jelas apa? Ya kita bisanya berharap, karena afdolul ibadah itu intidhorul farad. Kalau belum Islam sekarang kita harapkan nanti. Kalau bapaknya enggak kita harapkan anaknya. Kalau anaknya belum kita harapkan cucunya. Karena agama ini limangka nayarjuwo hawal yaumal akhir. Agama ini bagi yang terus berpengharapan, bukan bagi yang putus asa. Ini yang penting saya utarakan. Jadi apalagi Allah sudah punya rencana tadi, yang goblok-goblok di pedalaman Dayak bikin masjid, yang pinter-pinter ramen lomba untuk sangu, untuk umroh. Kira-kira memberi sama mendapat pahalanya keren mana? Memberi. Tapi tidak usah jadi goblok. Goblok tidak usah direncanakan, sudah terjadi. Jadi makanya saya bela karena sudah terjadi gitu, tapi tidak usah direncanakan. Nanti terus wah goblok aja cara Gus Bak gak apa-apa ndak. Sudah kadung ini cuma kita itu iman ya. Jadi karena yang pinter itu yang jumlahnya tidak banyak. Ini kita bully saja. Karena kamu bully pun tetap mulia kan orang pinter ini. Tapi kalau orang goblok gak dibela habis dia. Yang pinter mau dikritik kayak apa kan tetap mulia kan? Lah yang muji sudah banyak saya ngiritik saja lah, ini tidak akan jatuh. Tapi yang goblok ini kan nggak ada yang bela. Saya sebagai umatnya Rasulullah, pecinta umat Rasulullah tak bela, tenang saja. Ada hikmahnya apa? Hikmahnya orang goblok. Betul loh, saya itu sering ketemu dokter, ketemu profesor tuh nangis. Tak tanya kenapa nangis. Bapak saya itu petani, saya di Jogja sampai jadi dekan, jadi rektor. Tapi saya sekarang rektor, anak saya sekedar SMP naik itu sudah senang. gak dengar kabar ketangkep BNN sudah senang, padahal saya ini ahli metodologi, ternyata pinter bapak saya, karena bapaknya tadi hanya petani bisa menjadikan anaknya profesor, tapi profesor gak mesti bisa jadi, anak saya anak SMP aja sudah senang, karena Allah ingin membuktikan pinter kamu itu gak ada artinya di depan iradatullah, di depan apa? Iradatullah, supaya orang tunduk. Lu coba yang jadi ulama tabi'in itu rata-rata abna'ul mawali, anaknya budak kemer yang dimerdekakan, karena Allah seperti itu. Ada yang tokoh yang tadi zuriyatam ba'duha min ba'd, itu harus kita jaga. Saya termasuk orang yang ditakdir punya mbah-mbah alim, itu juga harus dijaga. Yang enggak alim peluangnya masih banyak, banyak sebanyak-banyaknya, asal tadi lewat jalur sregep, dan kalau budu ngaji saya nanti tak ajari robbana makhluk tahadhan apa? Karena ayatnya gitu, min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'nu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Terus terakhir ditutup wa mimman hadaina wajtabaina. Itu umum. Tidak jalur nasab, siapa saja yang hadaina wajtabaina. Ini penting saya utarakan, jadi ini sebagai penutup tak baca teks Arabnya supaya kita dapat barokah Jami'ul Kalim. Karena sebarokah-barokahnya bahasa Jawa atau bahasa Indonesia masih barokah bahasa Arab. Cuma kalau tidak saya terjemah dulu, nanti saya baca ini kamu amin, amin, dikira doa aja sih. Makanya ini diterangkan dulu, biar tidak kurban apa, diamini. Karena saya ini pernah Jumatan di satu kampung, imamnya itu sepuh. Imamnya sepuh, khutbah itu tidak selesai-selesai, karena dia tidak bisa menyelesaikan sesuai teks di bukunya itu. Yang belakang mantul terus, amin, amin. Akhirnya Pak Khotib ngaduk lagi, cungkurung doa, cungkurung. Ya, ini masih tek Arab lah, yang belakang sudah apa? Amin, amin, amin. Ya saya baca yang disemak, bismillahirrahmanirrahim. Waruya anna a'robian ja'ahu yatlubu min husayan fa'atoh sumakola ahsantu ilaika. Dikasih sesuatu ya, tadi saya contohkan misalnya dikasih hanya 10 ribu, kolal a'robiullah wala ajmalta, kamu ya belum berbuat baik. Faghadibal muslimun waqamu ilaihi, orang-orang Islam marah besar karena Nabi dikomentari la ajmalta, kamu tidak orang baik. Fa'asyara ilaihim an kuffu, kata Nabi, jangan, jangan kamu pukulin. Kalau di Madura sudah tuntas tuh, kena celurit itu kalau sumakoma, kalau di MA tadi ya, di Madura asli tadi ya, sudah tuntas. Sumakoma wadakhola manzilahu, setelah itu terus arsala ilaihi sallallahu alaihi wasallam wazadahu syai'an, kemudian Nabi menyuruh dia, ayo masuk rumah, terus ditambahi faqala ahsantu ilaika qala na'am fajazakallahu min ahlin wa asyiratin khairan. Setelah ditambah banyak sama Nabi, saya sudah baik sama kamu, wah baik, kalau sekarang baik itu mengatakan baik karena ditambah uang, bukan karena dari nuraninya, karena ditambah uang, ditambah duit, amplopannya ditambahin. Faqala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innaka qulta ma qulta wa fi nafsi ashabi min dzalika syai'un fain ahbabta faqul baina aydihim maqultu baik maqulta baina yadayya hatta yadhaba ma fi sadrihim alayka. Kamu tadi ngomong dan menjadikan sahabat saya tersinggung, coba sekarang klarifikasi supaya mereka clear, apa? Itu menunjukkan klarifikasi itu termasuk wataknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kamu menyinggung saya di depan umum, maka sekarang kamu muji saya juga harus di depan umum supaya clear, supaya mereka tidak punya perasaan macam-macam. Sudah akhirnya qala na'am falamma kana al-ghadu awil asyu ja'a faqala sallallahu alaihi wasallam inna hadzal arabiyya qala ma qala fazidnahu fazama'nahu radiyaka dzalik qala na'am fajazakallahu min ahlin wa asyiratin khairan. Terus faqala nabiy sallallahu alaihi wasallam, ini penting ya bagi semua dai, bagi semua ustaz, masali wa masalu hadza masalu rajulin lahu naqatun sharadat alaihi fattaba'annasu wa fa'atba'ahannasu falam yaziduha illa nufuran fana dahum sahibuha khallu baini wa baina naqati fa inni arfaqu biha minkum. Jadi namanya unta, sapi atau kuda itu lebih terbiasa sama pemiliknya, sama orang lain, sama pemiliknya. Kalau orang lain ikut mantu ketika berat malah tambahlah lari. Sama kiai sama umat itu, kalau kiai kan punya syafaqah sama umat, maka inginnya umatnya dimaafkan. Tapi kalau kubu sebelah inginnya mengkafirkan, mendosakan, membid'ahkan, itu bisa diharap enggak umat mau kembali, malah lari. Makanya saya pernah ngalami ini serius. Ada orang tukang ngafir-ngafir wong NU gitu. Di majelis, satu majelis dengan saya. Singkat cerita, wong NU pinter, waya jamaah duhur itu, waya sholat, ayo jamaah, aku gak sholat, Kenapa? Kafir sholat bareng. Gak wajib mau kafir sholat. Gak usah kafir, sholat aja. Mereka itu kan omongannya ta'arud, mengkafirkan kita tapi mewajibkan kita sholat. Sholat wajib gak bagi orang kafir? Gak wajib. Berani gak mereka mengatakan yang dikafirkan gak perlu sholat karena sudah kafir? Berani gak kira-kira? Gak berani. Jadi omongan mereka itu paradoks semua. Karena emang gak pernah ngaji. Gak pernah apa? Gak pernah ngaji. Ngajinya betul-betul. Gak pernah khatam tadi. Ya, jadi kata Rasulullah, fa inni arfaqu biha minkum wa a'lam. Fatawajjala binatiha fa akhdala minkum mil ardi faradda hatta ja'at wastana wa shadda 'aliha rahlaha wastawa 'aliha wa inni law taraktukum ka qawli. Terus ya sudah seperti itu. Faradda hatta ja'at antara wa shadda 'aliha rahlaha wastawa 'aliha wa inni law taraktukum satrusa itu walhasil itu terusannya hadis itu. Kalau saya membiarkan dia dengan keyakinannya tadi mengkritik saya dan dia mati, maka dakhalan. Jadi intinya gini, senang Nabi dibayar itu sah. Senang Nabi dibayar itu sah. Senang Nabi dibayar itu sah. Jadi ya kalau ada maulid terus kiainya ngasih makan-makan terus menjadi senang Nabi karena ada Bukhari-nya, itu juga sah. Ono zaitune sah. Terus kiainya senang karena untuk amplop juga sah. Jadi ini sudah ini sama-sama sah. Karena untuk kebaikan selalu sah. Habis doa ada pengajian di sini, mesti ada sarapannya pertama. Yeah. Kopi dan sarapan pengajian pagi. Yeah. Jadi orang datang ingin sarapan tidak apa-apa. Tidak apa-apa sah. Syaikh Muhammad juga gitu, kalau ada orang ngaji dikasih uang juga sah.